memulai kerinduan lagi hari ini. Karena kanganku memang tak tahu malu, apalagi kalau sedang diracun madu. Tolong aku, ku tak tahu. Oh, ku tak mau tahu. Tapi memang senyummu selalu hantuiku, walau ku tak tahu hatimu. Oh please, jangan pernah kau berhenti hantui aku. Hari ini, oh sejuknya, engkau masih di sini.